murni irama yang mengiringi. Banyak persiaran sejak purba hingga kini. Serta pendeta sungguh maha sakti, sungguh indah kota Solo, banyak pemandangan pula. Dan duka menjadi kenang-kenangan hingga dapat menghilangkan hati sedih dan duka.